jika kemenangan judi, menjanjikan kekayaan. Oh, kalau pun kau menang, itu awal dari kekalahan. Oh, kalau pun kau kaya, itu spektakuler dari Rara dan juga Fildan.